Mitra bisnis masuknya figur-figur yang dinilai abu-abu dalam jajaran kandidat ketua KPK memang menimbulkan pertanyaan publik terhadap kinerja panitia seleksi. Saat ini, publik memang berharap banyak pada KPK untuk membersihkan birokrasi di negeri ini, sehingga figur-figur yang dinilai hitam atau abu-abu sudah dapat dipastikan akan menuai kontroversi dari publik. Untuk membahas masalah ini, segera kita akan berbincang dengan pakar sosial politik, Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, saat reformasi dicetuskan, apakah berbagai prasyarat serta sistem yang ada dan melengkapi KPK memang telah dipikirkan, Pak? Nggak ada. Kalau prosedur teknis dan teknis formal seperti itu kan orang nggak kepikiran gitu kan. Yang dibangun kan institusinya, sosok institusi itu sendiri gitu lah. Analognya itu dengan ombudsman, orang ngelihat padanannya, kesetaraannya dengan ombudsman di negara-negara Schengen misalnya di Eropa itu, di Jerman, di Belgia, di Belanda itu tidak ada jabatan formalnya. Ombudsman itu satu orang plus staffnya diangkat, tidak punya kewenangan eksekutorial, tapi setiap kata-katanya itu seperti Raja Thailand gitu, ngomong kejadian gitu, harus kejadian, kamu jelek, kamu salah. Dan tidak ada satupun pejabat yang berani bilang, oh saya nggak salah, Anda yang salah ombudsman-nya gitu. Nah, dirancang institusinya seperti itu, orangnya kan nggak dipikirin. Sampai sekarang, siapa ombudsman-nya di Indonesia kan nggak ada. Komisi ombudsman itu siapa? Ada sih, masih ada kan, kita nggak tahu, masih digaji itu. Karena kita nggak tahu, perannya kan nggak ada. Nah, sama dengan KPK ini kan gitu. Sekarang setelah KPK seperti ini kan baru kita mikirin, oh prosesnya seperti apa, kemarin-kemarin gak begini-begini amat gitu. Jadi proses pembentuk sistem dan prasyarat pendukung KPK memang dibuat sambil jalan ya Pak Hermawan? Iya, makanya saya bilang ngapain 2,5 miliar pasang iklan segala macam. Cukup sebulan ngobrol di warung kopi. Ini Heri Rihanna ini juga, ini teman kita ya, satu itu kan. Maksudnya dia lah, ada Todung, ada Heri Rihanna kayak gitu. Jangan dibiarin lah Menhukam nih Patrialis Akbar itu menikmati kursinya terus. Wah ini kita pikir saya ketua panselnya begini itu, ngomong ideal-ideal. Orang cuma nyari satu orang aja 2,5 miliar. Mending cukup lah 10 juta aja gitu ya. Kalau perlu gak usah pakai dana, kenapa? Di pansel kan ada menteri, ada Todung, masa Todung minta honor sih? Kalau minta honor jadi pengacara aja kan gitu. Ada Eri Riana yang udah gak butuh duit juga, mantan direktur BPN Timah, kan udah gak perlu. Yang lain siapa lagi panselnya? Buya Syafi'i kan sudah mukso itu, sudah artinya udah mumpuni, udah gak ada kepentingan kayak gitu lagi gitu. Nah, jadi sebetulnya duduk aja ngopi, bayar sendiri-sendiri, ada si A nih cocok, satu ngusulin lagi si B, si C, 10 orang. Dibuatkan matriksnya, dinilai satu-satu, selesai datengin, tawarin, kita jajaki. Sama dengan orang menentukan hadiah Nobel, hadiah Magsaysay, kan gak daftar, Kennedy Award gitu. Orang gak daftar, saya dianggap pilih dong, kayak itu kan enggak. Cari, datengin, tawarin, ini masih kita nilai nih, kayak gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.